tercinta. Bantu, janganlah kau takut, hancurkan lawanmu dengan berani. Selalu di hati, akan tenang mati. Raihlah mimpi untuk kami di sini. Gagalan kamu, jangan pernah tunggu kami di sampingmu. Selalu, jangan pernah ragu, tetap nomor satu kami di belakangmu. Selalu, janganlah kau takut, hancurkan lawanmu dengan berani. Selalu di hati, akan pernah mati.